Ada Ramayana juga, ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi. Masih bersama New Palapa. Selamat malam semuanya warga Prambon. Buat warga Prambon, minta tepuk tangannya.